Paulus wasiatnyah kelaru iges di Timotius. Fasalama munage. Paulus wasitun mamuna tiatnyah igeske. Timotius anak kulo bagu. Yau nege Paulus. Ma Yesus Kristus ke wasinya so yau. Mak jo hahula sogo ibu ge. Mati klo suhula sogo asina hate takketi iriri. Nege hula sogo ihate takmana tatut murnyorih manal nini namge. Kol nyete tral sasam ge tor Yesus Kristus ge. Kuten ma eras manusitia matula sogo yor anana itia but Yesus Kristus ge giminau. Orewa it loblo bakke. Tiabal inaga eras ke giora odagun. Paulus sialage raske bati hula sogue ode surat Timotius. Timotius ou, kiali omane aksualage raske bati hula sogue. Hula sonwege galra lakwe krala nel nyelge maksuagitil ode gouti, kola heit lulso epno matru maksuagitil ode routi idagun. Ode se ohom sarin nekrek sambayan mole magum luak mak sambayan tio dagun. Ode kune nastigi wat talamat tasal it jes, bonyor alam gwek sial mam suer. Den jek ma boga wak sial ikma kubuma tanal huruk. Mara lak kwek rala negi mukmuga gimar marai. Ode ya dua guno kune naswasim toto hak keo nel nyel bianti Yesus Kristus ke. Kola rene heit lulso ebu muan feta lois ode ena mua eunike wait to tohakke. Denjek toha gohe huasim to tohakke kola sirdagun. Ode gali gol jesige manek toa nuktio mamune nenas. Magyagi gyagi ne malhehe maljagawa hula soguinal tio des. Ma kyur miamal gyaum gwek tjabal ak tjabal toha. Ode malhehe maljaga duesmia malmangwaria. Hede sige hula sogoyal tiyo, tige watkusa simak tiyo dis. Denjege temumta utmamgwaria wasimgwaria dis. Kali hula sogoyin almemeyange maitnye, mage te tamta ut, degyala itnya maljaga wit, ode gyala itnya bisama it delyobagit, Hode gyala itnya bisa ma tanet itjena taretik tela atyatare. Lema denjaya gete mua miyama brita itye butke. Hode gete mua yok sugar semiet metke kralage kali gabrita itye butke. De mal mal yaga hula sogwe inal tiyo desh. Ma bisa ma humar masungwe gola yau kali tabrita briteraske. Kali hula sonwe ine ya or hitnye, ode ilig itmya wasi irnye nye liyait. Hula sogo ya la gol jes, negele ma kyalik tela eras tala nekre, de kyali wasi rekrek mesmesan ge gyorrala eraske. Ode gyo at hula sogo len la yala lait tolas mer, desigo yo hutde. Masi usurala eraske ma it, Tigiot ia soanan Yesus Kristus kema imatnya ilita neta itnye. Ode senwege hula sogo sisura lairas kema it, nege Yesus Kristus kemia inuskek temne ma iga raja maya orihit. Ode Yesus nege yala yalmatnyat ke, ode albriteras kema it, malyo sumornyorif manal nini namge ma it. Lema denjaya hula sogo sisu yang magu ganya soti Yesus ke, maga berita ore gajar berita ras des. Ode kya ligari ak nwekre, denjaya masun gwek janyau, keske lemak mai, kali kwe Yesus ke, ore ktoha gai. Ode kwe baino, inege bisa ma ijaga yau, nini sew ima hurukne. Denjaya Timotius ou, Musti mom gumak ma mak nam ribun mutomolu toha yan wekri. nam nekremu munem lai den jem toha ode malma ma jarir syalik dagun. Odem toha Yesus ke manenen, odem lo bagiri regali mor Yesus Kristus ke mietral sasam giri. Lema den jem ujaga ma makula sogwe tuna inal tio de sikri. Ode hula sogwe memean ma minti itnyege, anak sialu goma mujaga tunam laje sikri. Ode hume ohe, iribun matoha Yesus maminti provinsi Asia so, ertabal figelus yor hermogenes dagun. Negale mahradu liadwi. Keske onesi forus, lema miai, de miama siagi atwi semiet met kekrala ne, ode gyala moyal gya uralakwi. Lema rek swambayan magute nitie butke, Masius wasi loblo baketi onesi forus wasi sege kralage. Kali giowata onesi forus yait nusro mage, desigo yalgiao ima iyo bagayao, nini yait yao. Ode hume bain baino he, giowata guminti nus efesuske, desigo onesi forus nege sialug yao kshalik. Lema regutento haitie butke ma, Siuswa siloblo bakketi i, tisewana itie butke iugun nuskek temne.